Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله ايخوان الطلبه الطالبات رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis yang ke-334, yaitu hadis awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Hadis yang berbicara tentang awwal ma yuqda, apa yang pertama akan diselesaikan dari urusan-urusan manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Dan kita sudah jelaskan, fama baqiya illa ma yustafadu minal hadis. Tidak tersisa kecuali faedah-faedah hadis. Yang pertama dari faedah hadis ini adalah idhamu sya'ni damil insan. Besarnya urusan darah manusia. Fa innahu lam yabda' bihi yawmal qiyamah illa likaunihi aham wa a'zam min ghairihi. Karena tidaklah dimulai sesuatu pada hari kiamat nanti kecuali sesuatu yang paling penting. Wa'adham, yang paling besar dari yang lainnya. Min anwa'il madhalim lil'ibad, dari berbagai macam kedzaliman-kedzaliman para hamba, yang pertama adalah masalah darah. Karena itu a'adham wa aham, yang paling penting dan paling besar. Berkata Ibn Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, fihi ta'dhimun li amri ad-dima. Di dalam hadis ini menunjukkan besarnya masalah darah. Karena hadisnya menyatakan awal pertama diselesaikan pertikaian manusia adalah masalah darah. Kata Ibn Daqiq al-Aid, hadis ini menunjukkan besarnya urusan darah. Fa innal bada'a takunu bil ahammi fal aham. Karena sesungguhnya sesuatu dimulai dengan yang paling penting, baru berikutnya dan yang berikutnya. Wa hiya haqiqatun bidzalika fa inna dhunub ta'dhum bihasbi 'azmil mafsadah alwaqi'ah biha. Dan wajar, hakikat, hakikat maknanya suatu kenyataan, bahwa masalah darah adalah masalah besar. Mengapa? Karena sebuah dosa akan menjadi besar sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Sedangkan masalah darah, kerusakannya berkait dengan nyawa manusia yang enggak bisa diganti dengan apapun. Barang pecah bisa diganti, rumah hancur bisa diganti, mobil terbakar juga bisa diganti. Tapi kalau nyawa, enggak bisa diganti dengan apapun. Walayan bagi, dan tidak sepantasnya, bihas bifawatil masalih al-mata'alliqah bi'adamiha. Sebuah dosa menjadi besar sesuai dengan maslahat yang hilang. Tadi sebutkan, semakin besar dilihat dari kerusakan yang terjadi. Yang kedua, semakin besar dilihat dengan maslahat yang hilang. Jadi kalau kerusakan yang terjadi lebih besar, dosanya lebih besar. Sedangkan masalih yang hilang juga menyebabkan sebuah dosa jadi besar. Semakin banyak maslahah yang hilang, maka akan lebih besar dosanya. Berarti dosa berbanding lurus dengan kerusakan dan berbanding terbalik dengan maslahat. Berbanding lurus maknanya semakin besar kerusakannya, semakin besar dosanya. Itu berbanding lurus namanya. Tapi dengan maslahat berbanding terbalik. Semakin kurang maslahatnya dan semakin hilang maslahatnya, semakin banyak yang hilang, maka dosa semakin besar. Taib. Qala wa hadmul bunyatil insaniyah min a'zamil mafasid. Sedangkan hilangnya satu sosok manusia, hilangnya nyawa manusia, kerusakannya sangat besar. Tadi sudah diukur dari masalah gak bisa diganti dengan apapun nyawa itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang tadi punya istri, punya anak, punya saudara, punya family, punya keterkaitan yang sangat banyak. Semua keterkaitan tadi akan putus. Bisa dibayangkan, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Kalau dia memelihara beberapa anak-anak yatim, lebih parah lagi. Akan kehilangan siapa yang memelihara. Kerabatnya akan kehilangan, keluarganya akan kehilangan, familinya akan kehilangan, masyarakatnya akan kehilangan kalau dia punya peran di masyarakatnya. Lihatlah kengeriannya. Ini masalah darah, maka dosanya semakin besar. Walayan bagi an yakuna ba'dal kufri billahi ta'ala a'zama minhu, maka tidak ada satu dosa pun setelah kekafiran yang lebih besar daripada menumpahkan darah manusia. Yang kedua, istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan dari hadis ini itsbatu yaumil qiyamah wal hisab wal qada wal jaza. Penetapan adanya hari kiamat, hari perhitungan, hari keputusan dan hari pembalasan. Yang ketiga, hadzal hadis la yunafi ma akhrajahu ashabus sunan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan tentang awal ma yuhasab anhul abad salatuhu, bahwa apa yang pertama akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Sudah dijelaskan bahwasanya dua hadis ini tidak bertentangan, karena yang satu berkait dengan hisab seseorang, yang pertama akan dihisab adalah salatnya. Tapi yang satu berkait dengan pertikaian manusia. Banyak terjadi pertikaian manusia berbagai macam bentuk. Yang pertama akan dihisab pertikaian masalah darah. Wala syakka anna a'zama huquqin nas hiya ad-dima. Enggak ada keraguan lagi bahwa sebesar-besar hak manusia adalah masalah darah. Hak untuk dijaga dan tidak ditumpahkan darahnya. Wa anna a'zama huquqillah, dan sebesar-besar hak Allah adalah salat. Sebesar-besar hak manusia adalah darahnya. Sebesar-besar hak Allah adalah ibadah, salat. Sehingga awal pertama dihisab dari ibadah seseorang, salatnya. Sedangkan awal pertama diselesaikan urusan pertikaian manusia adalah masalah darahnya. Yang keempat, annahu 'ala al-qada'i wal mahakim al-'inaya bi amri qada'i ad-dima'i wal qatl wa ja'ala al-ahamiyyah laha wal awlali aw wal awlawiyyah 'ala ghayriha min al-qadaya. Berarti keputusan-keputusan, penyelesaian-penyelesaian di pengadilan-pengadilan Islam harus memperhatikan pertama kali masalah darah, pembunuhan dan berkait dengannya. Mengapa? Karena itu yang paling penting. Yang paling penting harus didahulukan, diselesaikan atas yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk pada hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-335. Al-Khamis wa thalathun ba'da thalathumi'ah. Dari Sahal ibni Abi Hasmah, qala intalaqa Abdullah ibni Sahal wa Muhayyisah ibni Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idin sulhun fatafarraqa. Dari Sahal ibni Abi Hasmah, beliau berkata, berangkat Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah ibni Mas'ud ke Khaybar. Dan Khaybar waktu itu sudah terjadi sulh, sudah terjadi gencatan senjata, perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Fatafarraqa fa'ata muhayyisatu ila Abdullah ibn Sahl wa huwa yatashahhat fi damihi qatilan. Berpencarlah dua sahabat ini. Satu Abdullah ibn Sahl dan kedua Muhayyisah. Berpencar di Khaybar. Fa'ata Muhayyisah, tiba-tiba Muhayyisah datang dalam keadaan berlumuran darah. Muhayyisah datang menemui Abdullah ibn Sahl wa huwa yatashahhat. Yatashahhat maknanya berlumuran fi damih, dalam darahnya. Qatilan, dalam keadaan terbunuh. Fadafanahu, akhirnya dia meninggal di hadapan Abdullah ibn Sahl. Thumma dafanahu, maka dikuburkanlah beliau Muhayyisah. Thumma qadimal Madinah, kemudian datanglah Abdullah ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman ibn Sahl wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibna Mas'udin ila Nabi. Maka datanglah Abdullah ke Madinah dan kemudian berangkatlah Abdurrahman ibn Sahl dan Muhayyisah wa Huwayyisah ibna Mas'udin. Datanglah saudara-saudaranya Muhayyisah yang terbunuh. Saya ulangi, seperti yang terbunuh adalah Abdullah. Ya. Muhayyisah datang kepada Abdullah ibn Sahl, wa huwa yatashahhat fi damih. Domirnya kepada Abdullah ibn Sahl sudah terbunuh, terkapar dengan darahnya. Maka Muhayyisah yang datang kepada Rasulullah SAW, dan juga Huwayyisah, saudaranya Muhayyisah, ibn Mas'ud kepada Nabi SAW. Fadahaba Abdurrahman yatakallam, maka mulailah Abdurrahman berbicara. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir. Ketika Abdurrahman mau bicara, Rasulullah SAW berkata, kabbir kabbir. Yang lebih tua yang berbicara. Kabbir kabbir, yang lebih tua yang berbicara. Wa huwa ahdatsul qaum, kan Abdurrahman waktu itu yang paling muda. Taib, Abdurrahman anaknya Sahal dan juga Muhayyisah dan Huwayyisah. Fasakata fatakallama, maka anak muda tadi berhenti berbicara. Yang berbicara adalah Muhayyisah dengan Huwayyisah. Qala atahlifuna wa tastahiqquna qatilakum aw sahibakum. Nabi bertanya kepada dua saksi tadi, apakah kalian mau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapatkan hak atas saudara kalian yang terbunuh. Qalu wa kaifa nahlif wa lam nara? Kata dua sahabat tadi, bagaimana kami akan bersumpah sedangkan kami tidak tahu siapa yang bunuhnya? Fatubri'ukum yahudu bi khamsina yaminan. Qalu wa kaifa bi aymani qaumin kuffar? Kalau gitu, kalian akan dilawan dengan 50 sumpah Yahudi. Fatubri'ukum, Yahudi tadi akan berlepas diri, yakni Yahudi Khaybar, dengan 50 sumpah. Mereka berkata lagi, kaifa bi aymanin qaumin kuffar? Bagaimana kita menerima sumpahnya orang kafir? Fa'aqalahu an-nabi sallallahu min 'indih wa fi hadits Hammad ibn Zaid. Maka Rasulullah SAW memberikan tebusannya dari sisi beliau. Pahami kejadiannya barakallahu fikum, agar kita mendapatkan faedah fiqhiyah. Bagaimana kejadiannya? Kejadian dua sahabat datang ke Khaybar berpisah. Ketika kembali ke tempat semula, saudaranya sudah dibunuh, sudah terkapar dengan bersimbah darah. Tidak tahu siapa yang bunuhnya. Tapi daerahnya daerah Yahudi. Kata Nabi, apakah engkau berdua mau bersumpah bahwa Yahudi yang membunuhnya, kalian akan mendapatkan dari mereka hak. Dua sahabat tadi gak berani. Ya Rasulullah, bagaimana kami akan bersumpah sedangkan kami gak lihat siapa yang bunuhnya? Kalau gitu, kita suruh mereka yang bersumpah bahwa mereka tidak berbuat. Kalau mereka bersumpah 50 orang Yahudi, maka mereka terbebas. Bagaimana? Mereka enggak mau juga. Ya Rasulullah, bagaimana kita menerima sumpahnya orang kafir? Fa'aqalahun nabiyyu min 'indih. Maka Nabi pun memberikan tebusannya dari sisi beliau. Akhirnya tebusannya bukan dari Yahudi tapi dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi hadis Hammad bin Zaid, di dalam hadis lain Hammad bin Zaid, dia berkata Rasulullah sallam, yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum fayadfa'u birummatihi. Qalu amrun lam nashhadhu, kaifa nahlif? Di dalam riwayat Hammad bin Zaid, Nabi mengatakan dibagi khamsuna minkum, 50 kali kalian atau 50 orang kalian atas seseorang dari mereka dengan sumpah, fayudfa'u birummatihi, maka akan dibayar diatnya. Qala fanubri'ukum yahudu bi'aymani khamsina minhum, atau mereka akan terbebas dengan sumpah mereka 50 orang. Qalu ya Rasulullah, qaumun kuffar. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kafir. Bagaimana kita terima sumpahnya? Wa fi hadis Sa'ad ibn Ubaid, di dalam hadis Sa'ad ibn Ubaid disebutkan, fakariha Rasulullah sallam an yubtila damahu fawadahu bimi'atin min iblis sadaqah. Tetapi Nabi tidak suka kalau ada seorang muslim meninggal tidak ditebus. Dibunuh, jelas ada yang bunuh, tapi gak ada tebusannya. Maka Nabi pun memberikan 100 ekor unta sebagai tebusan orang yang terbunuh tadi dari iblis sadaqah, dari unta sadaqah. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini sahabat yang datang ke Khaybar, Muhayyisah, dengan didhamahkan di mim, kemudian ha tanpa titik, famusannah tahtiyah musyaddadah, kemudian titik dua di bawah bertasdid, berarti ya-nya ditasdidkan, Muhayyisah. Fasara wa fasad muhmalah, kemudian terakhir sad muhmalah, ini bukan dad. Ala sighati tasghir, atas sighah bentuk tasghir, Muhayyisah. Saudaranya Huwaisah. Yatashahhad bifathil ya at-tahtiyah wat-ta al-fawqiyah aydan ba'daha shin mu'jamah. Sedangkan yatashahhad disebutkan difathahkan di ya, ya yatashahhad wat-ta al-fawqiyah, tadi tahtiyah titik dua di bawah, fauqiyah titik dua di atas, ya ta setelah ya ta, ba'daha shin setelahnya shin mu'jamah yang bertitik, yakni bukan sin tapi shin. Thumma ha, kemudian huruf ha kecil, itu istilah kita ha kecil, kalau istilah mereka ha muhmalah. Muhmalah artinya tanpa titik. Musyaddadah bertasdid, yatashahhab, kemudian ta juga muhmalah tanpa titik. Kabbir kabbir, barakallahu fikum, maknanya tashahhab berlumuran darah atau bersimbah darah. Maka ketika Muhayyisah melihat saudaranya terbunuh, lapor kepada Nabi adanya di kampung Yahudi, terbunuhnya di kampung Yahudi. Berarti kan tuduhan paling jelas, ya Yahudi yang bunuh. Tapi ketika sahabat tadi disuruh bersumpah, gak berani. Ya Rasulullah, bagaimana kami bersumpah? Padahal kami gak lihat siapa yang membunuhnya. Barakallahu fiikum. Ketika anaknya berbicara di depan Nabi, jadi ada Muhayyisah, ada Huwaisah, ada Abdurrahman, anaknya sahabat yang terbunuh tadi. Abdurrahman langsung bicara. Nabi gak suka anak yang lebih muda berbicara. Kabir-kabir. Kata Nabi, kabir-kabir. Yang lebih tua, yang lebih tua. Dan ini sunnah. Yang lebih tua itu lebih berhak untuk berbicara. Kabir-kabir, kata Nabi. Yang lebih tua, yang lebih tua. Bilafdil amr fihima. Lafadnya lafad amr. Besarkan, besarkan. Yani yang besarlah. Yang lebih tua yang berbicara. Wasani ta'kid lafzi lil awal. Sedangkan kalimat kedua sebagai penegasan. Kabir, kabir. Kabir pertama amr. Kabir kedua ta'kid, penegasan. Yani liyatakallam al-kabir sinnan. Maknanya liyatakallam, hendaklah berbicara al-kabir sinnan. Yang lebih tua umurnya. Sedangkan Abdurrahman ahdatsul qaum. Abdurrahman di antara tiga yang paling muda. Ahdatsul qaum, asgharuhum, yang paling kecil. Baik, maka ketika disuruh sumpah, mereka mengatakan bagaimana kami bersumpah, kami enggak lihat. Disuruh Yahudinya yang bersumpah, sedangkan Yahudi dalam keadaan kafir, bagaimana kita terima sumpahnya? Akhirnya Nabi SAW aqalahu min iblis sadaqah. Nabi membayar tebusannya, membayar uang diatnya dengan unta, 100 ekor unta. Asluhu anal qatil kana idha qatala jama'ad diyah minal ibili fa'aqalaha bifina awliya'il maqtul. Kalimat aqala, kenapa maknanya diberikan tebusan? Padahal aqala, kalau kalian cari di kamus artinya mengikat. Iqal itu ikatan. Kenapa kok jadi maknanya bergeser menjadi tebusan? Asluhu, karena asalnya al-qatil, orang yang membunuh. Kalau dia membunuh tidak sengaja, maka dia akan membayarkan diatnya. Dia akan antarkan unta-unta tadi, kemudian aqalaha, kemudian diikat di halaman rumah orang yang terbunuh. Paham ya? Kenapa dinamakan aqala itu maknanya menebus? Karena mereka akan menebusnya dengan unta, dan untanya akan dibawa ke tempat orang yang terbunuh tadi atau keluarganya. Fa'aqalahu, kemudian diikat di sana. Sehingga seakan-akan kalau terjemahkan bebas, maka diikatkanlah unta untuknya. Begitu. Diikatkanlah unta untuk mereka, keluarga yang terbunuh tadi. Sehingga lafadnya atau fi'ilnya jadi aqala. Fa'aqalahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengikatkan unta-unta diat untuk orang tersebut. Aisyaddaha fi iqaliha. Maknanya diikat di iqalnya, di ikatannya. Liuslimuha ila ahli. Untuk diserahkan pada keluarganya. Fasummiyat aqalan. Oleh karena itu dinamakan tebusan diat dengan aql. Kalau kalian bertemu lagi kalimat ini di tempat lain, fa'aqalahu, atau mau pilih akal atau qisas, maka akal dan iqal tadi adalah tebusan diat. Jangan lupa itu. Jangan kamu terjemahkan letterlock. Mau milih diikat atau milih dikisas? Diikat. Bukan begitu maknanya. Walaupun memang asal kata aqala adalah mengikat, tetapi maknanya adalah bayar tebusan unta, 100 ekor unta. Kenapa dinamakan akal? Karena diikatnya unta itu di rumah orang yang terbunuh sebagai bayaran, sebagai diat. Sehingga terjemahannya sudah meluas, sudah bergeser. Terjemahkan saja, apakah mau milih tebusan diat atau mau memilih qisas? Taib. Fasumiyat aqlan bil masdar, maka dinamakan akal dengan masdar. Wa kathura istimaluhu liddiyah, dan kalimat akal ini banyak dipakai untuk diat tebusan. Sering dipakai untuk maksud diat. Berikan akalnya, fa'aqalahu, maksudnya berikan diatnya. Walau bin nuqud, walaupun dengan uang sekalipun, tetap kalimatnya aqala. Padahal tadi maknanya aqala mengikat unta kan? Berarti dibayarkan dengan unta. Walaupun dengan uang, sudah bergeser maknanya. Fa'aqalahu. Sekian mi'at dinar. Atau 10,000 dinar. Diberikan 1,000 uang emas. Itu kalau untuk diat akan dikatakan aqalahu bi'alfi dinar. Akan diberikan akal. karena sudah bergeser maknanya menjadi tebusan, walaupun bin nukud. Wabirummatihi, kamu akan mendapatkan rummatihi. Apa itu rummah? Didhammakan dirra, al-muhmalah tanpa titik. Ba'daha mim, musyaddadah, ditasdidkan mimnya, maftuha. Warrummah, al-habl. Rummah adalah habl, tali. Wal muradu idza tahqaqtum bi aymanikum qatlahu dafa'a ilaikum asiran muqayyadan bihablih la yastati'ul harab. Rummah ternyata maknanya adalah tali. Apa maksudnya? Al murad, kalau kalian mau bersumpah, kalian akan mendapatkan rummah. Istahqaqtum, kalian berhak untuk mendapatkan sang pembunuhnya dengan diikat, diberikan pada kalian. Bi aymanikum qatlahu dafa'a ilaikum asiran muqayyadan bihablih, akan diantarkan kepadamu orang yang membunuhnya dari kalangan Yahudi dalam keadaan terikat dengan tali, dan kamu bisa membawa tali tersebut ke rumahmu dan kemudian dikisos. La yastati'ul harab, tidak bisa lagi dia lari. Taib, itu maksud dari rummah. Jadi maksud dari kalimat aqalahu, diikatkan untuknya, itu adalah diat. Karena asal katanya dari diikatnya unta untuk mereka. Sedangkan rummah adalah hak untuk mengkisos. Kalau kalian siap bersumpah, kita akan tuntut Yahudi untuk menyerahkan pembunuhnya kepada kalian. Begitu maknanya. Menyerahkan pembunuhnya pada kalian dengan bahasa talinya kalian berhak untuk mendapatkan tali yang diikat di sana orang tersebut. Fawadahu, kalimat terakhir fawadahu, yakni dafa'ahu atau dafa'a dainahu. Wadahu, maksudnya dibayarkan apa yang menjadi tanggungan hutang untuknya, dibayarkan. Dafa'a diatahu, dibayarkan tebusannya. Fawadahu, dibayarkan oleh Nabi tebusannya dari sisinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya kita akan bahas faedah-faedahnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.